كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل علوم التفسير من علومنا اللهم اجعل علوم التفسير من علومنا اللهم انفعنا بما علمتنا من علوم التفسير اللهم اجعلنا من المطبقين بما علمتنا والعاملين به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Bismillah, kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Masih dalam perjalanan kita yang sangat panjang surat Al-Baqarah, ya mungkin bisa jadi kita baru bisa menghabiskannya 2 tahun atau 1 tahun ke depan lagi Al-Baqarah ini. Tetapi bagaimanapun, seandainya semua dari ikhwan di sini atau akhwat mau mengingat bahwasannya perjalanan kita itu begitu singkat dan tanpa terasa sudah sampai di sini saja. Bagi ikhwan atau akhwat yang memang dari awal, misalnya dulu dari awal Al-Fatihah ayat pertama kita menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita menafsirkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin dan seterusnya. Sekarang sudah sampai di pekan yang kesekian puluh dan kita sudah sampai Al-Baqarah ayat ke 58 dan 59. Maka hendaklah kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas istiqomahnya kita dalam rutin mengikuti dan mempelajari kalamullah azza wajal secara runut. Kita wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk ke majlis, kemauan, iradah, keinginan untuk mendalami ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau misalnya kita mengingat dahulu kita masih di Al-Fatihah ayat pertama atau bismillah atau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi kita sini sudah lebih dari 50 ayat atau sudah 60 ayat bahkan lebih kita mempelajari Al-Baqarah atau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sedari awal kita punya tekad untuk menghafal semua ayat yang kita tafsirkan, tentu sekarang perbendaharaan antum dan kita semua sudah menghafal lebih dari 60 ayat dari surat Al-Quran dari awalnya. Dan itu adalah kemuliaan, namun mungkin kesadaran belum banyak, sehingga di sini kembali kita sadarkan bahwasanya menghafal ayat Al-Qur'an itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita untuk mengingat Al-Qur'an, mengkajinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir?" Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk zikir, disebut, diingat. Ya. To be memorized. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari kita sudah memiliki akal yang alhamdulillah sempurna, rasyid, kita sudah akil baligh, dan juga wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita untuk mendalami Al-Qur'an, mengingatnya, itu semua telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hujjah atas orang-orang terdahulu di masa-masa ya tidak ada teknologi semacam ini, itu masih lebih ringan dibandingkan hujjah untuk kita. Karena hujjah untuk kita, hujjah atas kita, jika kita tidak mensyukuri hal-hal semacam ini, maka ditakutkan begitu berat. Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah Al-Qur'an untuk diingatkan, fahal min mudzakir, apakah ada yang mengingat? Maka sejatinya ayat ini yang telah yang berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu surat, itu sejatinya adalah teguran, teguran dan teguran bagi kaum kufar, kaum munafikin, dan untuk kita sebagai pengambilan ibrah bagi kita yang mungkin terlalu sering lalai dan melupakan Al-Qur'an, baik dari segi hafalan jika memiliki atau dari segi pemaknaan jika kita pernah mempelajari. Maka sesungguhnya apa yang telah kita pelajari dari Al-Qur'an, baik tajwidnya, tartilnya, tahsinnya, hafalannya atau tafsirnya atau macam qiraatnya, itu semua adalah tugas bagi kita, tugas untuk mempelajarinya. Dan ketika kita telah menunaikan tugas mempelajarinya, tugas kita kemudian adalah menjaganya, yaitu hifz. Hifz di sini tidak mesti hifz secara lafal, tapi secara makna minimal kita mengetahui ketika ayat-ayat misalnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya, kita mengetahui makna-maknanya, maka itu kewajiban bagi kita, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lupakan, walaupun misalnya kita tidak menghafal lafalnya, tetapi minimal kita menghafal arti dari apa yang terbacakan dari ayat yang kita pelajari, tidak boleh disia-siakan. Karena Al-Qur'an ayat-ayatnya begitu berharga. Seorang muslim jika dia telah kena terhadap Al-Qur'an, jika dia benar-benar jujur dalam mentadaburi Al-Qur'an, maka ia tidak akan meninggalkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an tidak akan meninggalkan dia. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi ibarat musim semi yang ada di kalbunya, sehingga dia tercandukan oleh Al-Qur'an dan tidak bisa terlepas dari Al-Qur'an. Jikalau hafalannya sedikit, dengan hafalannya sedikit itu dia bisa mentadaburi Al-Qur'an dengan hafalannya sedikit. Maka itulah kewajiban thalibul ilm. Kewajiban thalibul ilm dan mencari ilmu bagi setiap muslim itu kewajiban. Jika kita sudah menunaikan kewajiban mencari ilmu, maka kewajiban kita kemudian bukanlah menelantarkan ilmu yang kita punya. Justru wajib bagi kita untuk menjaganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, benar. Dan tanpa kita pun Al-Qur'an tetap terjagakan. Namun tidakkah kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan surganya kelak, sehingga kita mendapatkan derajat yang tertinggi dengan Al-Qur'an, sehingga kita dan orang tua kita mendapatkan syafaat karena kita mempelajari, menghafal Al-Qur'an? Bukankah kita menginginkan seperti itu? Maka oleh karena itu wajib bagi kita setelah mempelajari ilmu Al-Quran, kita imma menghafalkan lafalnya, imma mengingat-ingat maknanya. Imma mengingat-ingat maknanya. Sehingga kemudian ketika kita membaca Al-Baqarah, maka kita memahami apa yang kita baca. Tidak seperti tembok yang mendengar sesuatu tapi tidak memahaminya. Tidak seperti binatang yang mendengar, memang mendengar fungsi organ tubuh ketelinga yang mendengar tapi tidak memahami sama sekali. Dan lebih buruk lagi dari binatang, jika telah mempelajari namun kemudian kembali tidak memahami, maka apa yang bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang? Binatang tidak, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan akal, penalaran, pemahaman. Dan mereka tidak memahami seterusnya. Tetapi manusia seperti kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sam, telinga, basar, pandangan, kemudian afidah, qalbu untuk menyimpan dan menjadi khizanah, untuk mendapatkan khazanah keilmuan, ilmu syar'i. Maka ketika kita melupakan, maka kondisi kita tentu lebih buruk dibandingkan binatang pada saat itu. Jika dikiaskan dengan binatang, kita lebih buruk. Kenapa? Binatang tidak diberi. Kita sudah diberi, kita sia-siakan. Maka oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kajian-kajian apapun, baik tematik, terlebih kajian kitab yang pernah kita pelajari. Juhud antum, upaya antum dalam mengkaji kitab, menelaah satu persatu, bersabar, kemudian menghafal kosakata, menghafal hadis, itu bernilai tinggi yang kelak akan disadari dengan sebesar-besar kesadaran kelak nanti. Bukan sekarang. Sekarang mungkin sudah sadar, namun kelak akan ada kesadaran puncak yang akan kita masing-masing rasakan. Akan ada kesadaran puncak yang kita masing-masing akan merasakannya, tidak sekarang. Sekarang sadar, alhamdulillah, walhamdulillah, tetapi kelak ketika masa-masa ketika anak cucu sudah ada, kemudian mungkin mempunyai murid-murid, kemudian mungkin menjadi tokoh masyarakat di suatu desa atau tempat tertentu, ilmu-ilmu yang antum simpan satu persatu sekarang itu kelak akan kelihatan cahayanya dan keberkahannya. Maka oleh karena itu jangan pernah meremehkan sedikitpun hafalan yang antum hafal, meskipun hanya sebait hadis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau kana ayat." Sampaikanlah tentangku walaupun seayat. Itu minimal orang awam harus bisa dia menyampaikan walaupun satu ayat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rasulnya, tentang hukumnya, tentang syariatnya, tentang akhlak muslim, tentang ini, tentang itu, tentang Rasulullah dengan dalil, tentang Allah dengan dalil. Sampaikan itu walaupun seayat. Itu minimal awamnya muslim. Jadi itu perbedaan antara muslim dengan kafir dan munafik dan zindiq. Orang muslim walaupun awam, dia berhak untuk menuturkan sesuatu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuturkan, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, dia berhak seperti itu. Walaupun seayat, walaupun satu hadis. Karena itu berharga dan itulah pancaran cahaya keberkahan seorang muslim dari belajarnya. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau misalnya dia mengaku muslim tetapi dia tidak memiliki ilmu dan simpanan khazanahnya, maka apa artinya dia sebagai muslim yang diwajibkan atasnya mencari ilmu? Maka oleh karena itu mencari ilmu wajib, dan setelah mencari ilmu alhamdulillah sudah ikut kajian, jangan sia-siakan ilmu yang telah tertanam dan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalbu kita. Jika kemudian kita lepaskan, itu berarti imma karena maksiat yang berlebihan, imma karena tidak mengamalkan. Itu semua akan melupakan ilmu yang kita punya. Itu melupakan ilmu yang kita punya. Dan kita melakukan keduanya. Imma kita bermaksiat berlebihan, imma kita tidak mengamalkan apa yang telah kita cerna dari ilmu. Dan dua-duanya adalah musibah bagi kita. Oleh karena itu nanti di kitab, di kajian Fawaidul Fawaid, akan ada pembahasan tentang makar Allah. Ya. Dan itu berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang, thalibul ilm. Dan juga tentang ayat-ayat ini. Ya, tentang ayat-ayat ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditanamkan keinginan untuk mencari ilmu syar'i secara runut lebih-lebih. Kemudian janganlah kita mengubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mengubah-ubah makna dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi Bani Israel. Kita mulai Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu syi'tum raghada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية dan ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami katakan kepada kalian, ini ada suaranya atau tidak sih? Hah? Tidak dihidupin ya? Tidak ada suaranya ini ya? Akhwat, tidak ada suaranya? Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini. Ini kenapa nih? Masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya. Dan banyak lagi enak dengan rogoda, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud. Nanti akan kita bahas makna bersujud di sini. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Kita butuh pegawai akhwat seperti ini. Atau ada ikhwan yang mau jadi akhwat silakan. Hah? Kita butuh pegawai akhwat yang bertanggung jawab nanti ngurus ini ngurus itu di sana. Baik, kita mulai. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah. Wa idzan ingatlah qulna kami telah mengatakan udkhulu masuklah kalian. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Hadhil qaryah, masuklah kalian ke qaryah ini. Qaryah artinya apa di sini artinya? Negeri. Qaryah itu bisa negeri, bisa kampung, bisa desa. Itu qaryah. Ya, qaryah. Atau kadang-kadang dinamakan juga sebagai qura. Qura artinya adalah sama juga. Penduduk kampung. Makanya kadang kita menyebut misalnya seseorang Qurawi. Qurawi artinya kampungan. Misalnya Agus Al-Qurawi misalnya. Kelihatannya wah Al-Qurawi berarti keturunan Arab nih, ada al-alnya. Padahal Al-Qurawi artinya kampungan. Al-Qurawi. Qaryah adalah kampung. Yang dimaksud dari Al-Qaryah di sini adalah Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Arti Yerusalem dari bahasa Arab Darussalam, negeri keselamatan. Ya. Itu Al-Qaryah. Dikatakan dalam footnote-nya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, seorang ulama dari Tunisia, penulis kitab tafsir berjudul At-Tahrir wa Tanwir, yang mana tafsir beliau tafsir yang sangat konsentrasi di bidang balaghah. At-Tahrir wa Tanwir 30 jilid. 30 juz 30 jilid. Karya beliau rahimahullahu taala berpendapat bahwa yang mengatakan kepada Bani Israel udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke Baitul Maqdis ini, adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan perintah ini terjadi pada awal masa mereka sesudah keluar dari negeri Mesir, Mesir. Sedangkan orang-orang yang berbuat zalim dari mereka itu sebanyak 10 orang dari 12 orang yang diutus oleh Nabi Musa untuk memata-matai musuh dan memprediksi kekuatan mereka sebelum genderang perang ditabuh untuk melawan mereka. Tapi mereka kembali dengan membesar-besarkan kekuatan musuh dan menebar rasa ketakutan kepada Bani Israel, kecuali dua orang dari mereka, yaitu Yusha bin Nun, atau sekarang atau Joshua, seorang kerabat Nabi Musa, dan Talib bin Baqatah. Kedua orang inilah yang dituturkan oleh Allah dalam sebuah ayat, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Syekh Muhammad Thahir berbeda pendapat dengan mayoritas ahli tafsir dan menilai mereka salah. Jadi mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwasanya yang berkata udkhulu hadhil qaryah adalah Harun. Tapi Syekh Muhammad Thahir ini berpendapat Musa. Yang menjadikan dasar beliau berpendapat seperti itu semata-mata karena rangkaian ayat di atas masih membicarakan tentang Musa berserta kaumnya. Padahal Allah Ta'ala dalam ayat ini tidak menyebut nama Musa alaihi salam. Tetapi firman Allah, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, dan ketika kami katakan masuklah kampung ini. Yang mengatakan ini dikatakan oleh para ulama adalah Harun alaihi salam. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, qila li bani Israil, dikatakan dengan kalimat bentuk pasif bukan aktif. Dikatakan kepada Bani Israil. Beliau tidak mengatakan Musa berkata kepada Bani Israil. Nah, teks hadis tersebut berbunyi qila li bani Israil, udkhulul baba sujjar wa qulu hittah ya yughfar lakum khotoyakum fabaddalu wa qalu habatan fi sya'rah. Dikatakan kepada Bani Israil, masuklah kalian melalui pintu gerbangnya negeri Baitul Maqdis dengan bersujud. Nanti akan kita bahas tentang bersujud di sini. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa. Niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Akan tetapi mereka malah merubah redaksi kalimat hitoh itu. Ucapan itu dengan mengatakan habbatun fi sya'rah. Habbatun fi sya'rah, kata mereka. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya, katakan hitoh. Udah, katakan itu aja. Tetapi mereka malah mengubah dengan habbatun fi sya'rah, yang artinya adalah sebiji gandum pada sehelai rambut. Ya. Hitoh artinya pengampunan, permintaan pengampunan. Kemudian diubah oleh mereka dengan kalimat, ditahrif dengan kalimat habbatun fi sya'rah. Sebenarnya yang memerintahkan kepada mereka itu adalah Allah Ta'ala melalui lisan salah satu perwakilan, yaitu Yusha bin Nun. Tapi itu setelah, itu adalah pendapat ulama setelah Musa dan Harun tidak lagi memimpin mereka, karena ia yang memimpin penyerangan itu dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan atasnya. Dan ia pun berhasil memasuki Baitul Maqdis. Hadis-hadis Nabi banyak yang menguatkan hal itu. Jadi ada perbedaan pendapat tentang siapa di sini yang mengatakan udkhulu hadzal bab. Yang terpenting adalah ibrahnya bukan siapa yang mengatakan, tetapi intinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disini menisbatkan wa id qulna, ada ibrahnya di sini, qulna kami mengatakan, ya kan? Dengan sigotna nahnu jama'. Nah, di sini yang mengatakan adalah perwakilan. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan di depan mereka. Ya, tapi perwakilan melalui utusan. Ya. Nah, di sini Yusha, para ulama berbeda pendapat apakah dia nabi atau bukan. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Qoryah, penjelasan kata, kota ini disebut Qoryah, desa. Berasal dari kata Taqorri yang artinya berkumpul. Dari ungkapan Qoroitul ma fil haud, aku mengumpulkan air di telaga. Juga dari ungkapan Qirat daif, suguhan buat tamu. Yakni apa-apa yang dikumpulkan untuk tamu berupa makanan, minuman dan tempat tidur. Jadi dari kalimat itu. Baik, jadi udkhulu hadhil qarya, udah ya. Kemudian fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Maka kulu, ya lamur, makanlah. Makanlah minha, dari apa-apa yang ada di qarya tersebut, hasil buminya. Haitsu syi'tum raghada. Yang banyak lagi enak. Ya, semau kalian, yang kalian sukai, makanlah. Kan lagi nyari kertas di sini. Kertas yang ada catat sebentar. Atau murojaah di sana. Bentar. Fakulu minha haitsu syi'tum. Tadi kita punya hafalan kalimat atau kata Korea. Tapi apa arti Korea? Desa, kampung atau negara atau negeri. Jadi semua itu susah sekali. Semua itu adalah Korea. Baik. Fakulu min haitsu syi'tum. Sya'a yasha'u. Apa artinya? Hah? Sya'a yasha'u, apa artinya? Mengingatkan, menginginkan, menghendaki. Sakarapmu gitu kan. Kalau misalnya antum kecewa dengan seseorang, khalas masih sakarapmu gitu. It's up to you. Makanya kata Nabi SAW, apa? Kalau misalnya enggak malu, apa? Hah? Fasna. Hah? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau misalnya kamu enggak malu, maka do whatever you want. Lakukanlah semaumu, ya kan? Jadi sya'a yasha'u artinya menginginkan, menghendaki. Manusia memiliki kehendak atau tidak? Memiliki kehendak. Dan dengan kehendak itulah yang akan dihisab. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub itu kalbunya. Masyiah, ya, kehendak. Mas, isim masdar dari syaa yasha. Syaa yasha'u. Sekarang ada dua ayat dalam juz ammah. Dua ayat ini atau satu ayat di juz ammah, satu ayat di juz 29 yang lafalnya itu serupa. Nah, ayatnya apa pertama? Ayat surat apa? Surat apa dulu? Hah? Al-Masad? Al-Insan. Al-Insan ayat keberapa? Hah? Al-Insan ayat akhir-akhir. Hah? Ayat 30. Atau ayat 29 ada, dan ayat 28 ada juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsan, antum buka juga suratnya karena ini kita tajawul namanya, tamasya." Jalan-jalan dengan Al-Qur'an, kecuali bagi yang enggak suka atau enggak terbiasa jalan-jalan dengan Al-Qur'an, ya enggak usah buka. Inna haula, atau dari ayat 29, ha? 29. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka apabila kami menghendaki. Wa idza syi'na, apabila kami menghendaki. Syi'na masyi'ah. Jadi di sini syi'na Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pada dirinya masyi'ah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Badalna amsalahum tabdila. Kami, kalau misalnya kami kehendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah-ubah kaum hilang kemudian datang lagi, kaum hilang datang lagi. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ayat ini adalah suatu peringatan, tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang menghendaki. Nah, faman syaa'a. Ini menjadi dalil bahwasanya manusia dan jin itu memiliki kehendak, ya kan? Jadi tadi yang pertama dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya, barang siapa yang menghendaki kebaikan pada dirinya, dinisbatkan kepada makhluk manusia. Niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya kalau misalnya dia mau. Nah, diparipurnakan di ayat kemudian, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Di sini diterjemahkan seperti itu. Yang lebih tepat mungkin, dan kamu tidak menghendaki kecuali Allah telah menghendaki. Jadi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang artinya apa? Manusia itu berkehendak dan belum tentu terjadi apa yang dia kehendaki. Karena apa? Kehendak Allah berbeda dengan kehendaknya. Karena kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini ditakwil dan dinafikan oleh Qadariyah yang berpendapat bahwasanya manusia memiliki masyiat sendiri yang tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui masyiat itu. Dan ayat ini menjadi dalil untuk Jabariyah menguatkan pendapat mereka bahwasanya manusia itu memiliki majbur, terpaksa. Karena apa? Kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Ya. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak, dan dengan manusia memiliki kehendak itulah dia dihisab. Innallaha kana 'aliman hakima. Ayat berikutnya ada lagi. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Nah, ini sebagai balasan. Jadi dalam ayat 31 itu ada dua kalimat, ya kan? Yang pertama, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Yang kedua, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala mengganjari pahala dan juga mengganjari dosa. Ya. Ini sebenarnya empat ayat ini susunannya itu tepat. Pertama dinisbatkan kepada Allah, kedua kepada makhluk manusia dan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini dengan ayat ini batal pemahaman Qadariyah. Bahwasanya walaupun manusia memiliki kehendak tapi tetap kehendaknya di bawah Allah Subhanahu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kehendaknya manusia itulah yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Bisa antum tadabburi perhatikan ayat-ayat empat ini. Dan tafsiran untuk ayat empat ini cari tafsir-tafsir yang sunni seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di untuk ayat-ayat ini, ya. Jangan tafsir Al-Kasyaf misalnya Az-Zamakhsyari. Ya. Selain enggak bisa difahami oleh antum mungkin juga itu bisa menyesatkan. Ya, ini ayat 4 ini empat-empatnya ada kata sya'a sya'ul, ya. Sekarang masyiah kita tahu makna dari masyiah. Kemudian ada di juz amma dengan ayat yang mirip dengan wa ma tasya'una illa yasha'allah. Surat At-Takwir, At-Takwir, ayat terakhir. Dan juga ayat sebelumnya ada liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi orang yang pengen, ya kan? Maka luruslah. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan untuk manusia. Bagi yang mau lurus, ya luruslah, ya kan? Wa ma tasyauna, tetapi ingat, tidaklah kalian menghendaki untuk menempuh jalan lurus itu illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya apa ayat-ayat ini? Supaya kita tuh benar-benar dalam penelitian manhaj sirat mustaqim itu tetap harus meminta hidayah kepada Allah. Dimatchingkan dengan Ihdinas siratal mustaqim. Di tiap solat kita katakan. Karena hidayah ini datang itu pun dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang dia berkehendak untuk baik, tetapi mungkin Allah subhanahu wa ta'ala belum menghendaki pada saatnya. Bukankah semua orang pengen baik? Pengen, tetapi tidak semua orang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia baik. Tapi tetap orang manusia akan dihisab dengan keinginannya, dan yang mengetahui kadar keinginannya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dirinya, bukan dirinya kemudian Allah. Allah yang lebih mengetahui kadar keinginan dia. Nah, kita berjalan mencari ilmu, itu kita pengen masyiah, ya kan? Tetapi masyiah kita di bawah masyiah Allah, sehingga wajib bagi kita untuk berzikir dan niat Allah dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dari perjalanan kita ini. Ya, jangan justru kita dengan egonya mengandalkan diri kita sendiri, maksudnya gampang ini insya Allah tinggal jalan udah selesai. Ya, tidak seperti itu. Ya, ayat-ayat ini menjadi peringatan dan nasihat juga buat kita bahwasanya sebaik-baik apapun maksud kita, tetap kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik terhadap maksud kita tersebut. Kadang-kadang maksud orang itu baik, benar dia baik maksudnya untuk mengagungkan Nabi, untuk mengagungkan Allah, tetapi dia tidak meminta taufik dari Allah, tidak meminta hidayah dari Allah, sehingga justru niat baiknya itu menjermuskan dia ke dalam kesalahan perkara-perkara bid'ah misalnya, atau syirik misalnya. Bisa itu, dan banyak, betapa banyak. Itu kenapa? Karena tidak meminta kepada Allah, tidak mentadaburi ayat ini. Liman syaminkum yastaqim. Oke, kalian silakan meniti jalan lurus, dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, ya kan? Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap ingat, wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Tetap terus ingat itu. Kalau tiap hari mencari ilmu, misalnya Senin membaca tafsir, Selasa membaca fikih, Rabu membaca hadis, Kamis membaca akidah, Jumat membaca tafsir, hadis, fikih, akidah, Sabtu belajar bahasa Arab, Minggu langsung jadi pengajar. Misalnya seperti itu. Dia tidak meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kekuatan dari Allah, maka ditakutkan terjerumus. Ditakutkan terjerumus. Meminta taufik kepada Allah itu menunjukkan keikhlasan dirinya dalam mencari ilmu. Bahkan sebagian orang yang tidak ikhlas itu meminta taufik dari Allah. Iya enggak? Sebagian orang tidak ikhlas malah meminta taufik pada Allah. Ya, dan mungkin Allah mengampuninya atau tidak, wallahu a'lam. Taib, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum rughada. Haitsu syi'tum, terserah kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keinginan dan pilihan. Rughada. Sudah pernah kita bahas. Rughada itu artinya enak. Kayak waktu itu kita bahas rugut itu enak, enak-enakan sasarian, ya. Rogoda. Kita udah melampaui dua fi'il amr. Ya, udkhulu kemudian kulu. Fi'il amr ketiga, wadkhulul baba sujada. Masuklah pintu tersebut dengan bersujud. Ini sujud berarti hal, keadaan, dalam keadaan bersujud, dengan posisi bersujud secara zahirnya seperti itu. Dan itu yang zahir diterjemahkan dalam kitab ini, terjemahannya. Coba kita lihat penjelasan katanya. Hendaknya mereka masuk pintu gerbang dengan rukuk. Kita tahu sujud dengan rukuk itu beda. Ya. Baik. Sekarang perlu kita memahami sujada di sini. Sujada di sini. Coba lihat footnote-nya. Sujadan di sini ditafsirkan dengan melakukan rukuk, karena melakukan sujud dengan meletakkan dahi di atas tanah itu tidak mungkin dilakukan pada saat mereka berjalan. Udkhulu, masuklah pintu itu dengan sujud. Gimana? Hah? Ular pun tidak bisa sebenarnya. apa jidatnya diginiin, ular pun enggak bisa. Enggak bisa. Gambarannya seperti itu. Jadi enggak seperti ini. Nah. Berarti ini takwil atau bukan? Sebentar, jangan bilang oh ini takwil yang fasid dan sebentar. Sujadah itu artinya apa? Sujud, pertama sujud, sajadah yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, la tasjud, masjidun, masjidun. Masjadun sujida yusjadu. Baik, sujud itu artinya secara bahasa adalah at-tadhallul, yaitu tunduk. Kayak kan sini. Dia harus dilakukan dengan tenang dan penuh ketundukan kepada Allah. Itu secara bahasa. Makanya kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, aslus sujudi al-inhina. Asalnya sujud itu adalah al-inhina, tunduk. Ya. Ya. Faman atau al-inhina liman sujidalahu mu'azziman bidzalik. Itu artinya tunduk untuk pihak yang dia tunduk padanya dengan perasaan ta'zim, pengagungan. Itu sujud. Makanya di antara para ulama ada yang membahas tentang perkara kita bungkuk kayak gini di depan orang besar. Ya. Bungkuk yang bungkuk sekali, misalnya orang Jepang sampai jatuh mungkin atau gimana. Bungkuk gitu. Tanah muhar itu termasuk sujud. Karena apa? Ada pengagungan. Bungkuk misalnya ada amir. Amir bukan nama orang, amir pemimpin, pemimpin. Ada pemimpin datang. Itu masuk sujud. Ya, tetapi beda kondisinya dengan uruf, misalnya ketika seseorang hanya membelungkuk biasa gitu. Kayak ada di sini misalnya ada jalan, karena misalnya ada orang tua misalnya halimi yang mungkin umurnya 2 kali lipat di atas anak, lalu jalan. Terus pengen melewati pundaknya. Maka ada membungkuk sedikit. Nah, ini bukan termasuk sujud. Ya, ini penghormatan aja, ikram. Enggak sampai ta'zim bahwasanya orang besar halimi, orang besar pernah ngasih ana wafer misalnya. Hah? Orang besar. Enggak sampai segitu. Tapi karena uruf kita di depan orang tua lagi nongkrong di jalan orang tua. Lagi hang out di jalanan. Lagi nongkrong di jalanan. Terus kita lewat. Sopan gitu gimana? Ya biasa ini sih gitu kan. Gini apa kepalanya nunduk dikit kayak wayang atau kayak begini kan. Nah, itu bukan termasuk sujud. Bukan termasuk sujud ya. Nah, Imam At-Tabari mengatakan asalnya sujud itu al-inhina, merunduk untuk pihak di depan pihak yang di tunduk padanya dan dengan ta'zim terhadapnya. Maka setiap yang disebut sampai tunduk seperti itu dengan ta'ziman seperti itu maka disebut sujud. Makanya dilarang bagi kita untuk berlungkup berlebihan di depan orang yang diagungkan. Ya. Dilarang bagi kita untuk seperti itu. Nah, sekarang dikatakan di sini hendaknya mereka masuk pintu gerbang dengan rukuk. Tapi kalau misalnya kita lihat di terjemahan dengan bersujud, kenapa? Karena copy paste. Iya. Beda enggak dengan terjemah? Beda sekali. Di sini terjemahan bilang, "Masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud." Antum misalnya cari di kitab-kitab terjemahan lain atau Al-Qur'an dan terjemahannya, ya dengan seperti ini. Dengan bersujud. Mazhab Zuhairi mungkin atau gimana. Tapi yang di sini tafsir al-Isar justru hendaklah mereka masuk pintu gerbang dengan ruku. Atau jangan-jangan di sini penerjemah kurang teliti atau editornya. Tapi bagaimanapun, kita sekarang ini memaknai sujada di sini seperti ruku, minimal dia tunduk seperti ini. Ya. Baik. Oke, sujada di sini tafsirkan sebagai melakukan ruku. Karena itulah sujud di dalam ayat ini ditafsirkan dengan ruku secara tenang dan penuh khidmat ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, jadi kita sekarang tahu bahwasanya sujud secara bahasa itu segala jenis kebungkukan. kecuali bungkuk penyakit itu beda lagi. Tapi kebungkukan karena ada ta'zim itu syaratnya. Kalau bungkuk penyakit itu bukan sujud namanya. Ya. Sujada. Jadi apa yang disuruh? Pertama masuk, ya. Kemudian kalian nanti makan terserah kalian, enak-enakan. Kemudian masuk pintu dengan cara ngebungkuk. Ruku. Oke, kemudian fi'il amr keempat. Waqulu hithah. Dan katakanlah oleh kalian apa? Hithah. Arti dari hithah adalah bebaskan kami dari dosa. Di sini dikatakan diterima seperti itu. Coba lihat di sini penjelasan katanya. Hithatun 189. Sekarang terdapat satu pintu di Masjidil Aqsa bernama Hithah. Ada yang tahu? Ada yang pernah? Belum pernah. Ya sama kalau gitu. Ya. Sebagaimana kata riddah mengikuti wazan bentuk kata fi'lah. Jadi Hithah dari kata ha, to dan to, ya. Artinya hapus. Maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel agar mengucapkan cukup kata hithah, selesai. Yang berarti hapuslah dosa-dosa kami, gugurkanlah dosa-dosa kami. Kata hithatun ini dalam posisi rafa', ya kan? Hithatun. Katakanlah hithatun sebagai khobar dari mubtada yang terhapus, yang tersembunyi. 190. Ada juga yang membacanya dalam posisi nasab yang jika ditampakkan berbunyi uhtut anna dzunubana hittatan, gugurkanlah dosa-dosa kami dengan sebenar-benarnya. Antum paham di sini? Paham insyaallah. Apa yang lain? Lam nafham walhamdulillah. Yang lain seperti itu. Antum paham? Antum sendiri yang paham. Atau tidak perlu, di sini agak berat memang. Jadi qulu hithah itu satu bahasa. Seperti antum jalan masuk, katakanlah hapus gitu. Kok hapus doang? Berarti ada yang terhapuskan dari kalimat misalnya hapuslah dosa-dosa kami misalnya gitu. Nah, di sini ada mubtada, ada khobar. Tapi ini tidak usah kita bahas lebih detail, tapi di sini ada halaman berikutnya 116. Dukhulunal baba sujada hittatun lidhunubina. Masuknya kami, dukhuluna, itu sebagai mubtada, ya kan? Dukhulunal baba sujada hittatun sebagai khobar lidhunubina. Nah, kemudian dukhulunal baba sujada dihapus. Mubtada dihapus, jadi hittah saja. Lidhunubina dihapus, menjadi hitoh saja. Nah, yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan putusan kepada mereka adalah cukup bilang hitoh, udah gak usah diubah, gak usah ditambah, gak usah dikurangi, gak usah diubah, gak usah ditambah, gak usah diedit. Cukup kopas aja udah. Udah seperti itu, udah selesai. Jangan ditambah-tambah, jangan diubah, jangan dikurang satu harokat, jangan usah. Udah cukup gitu. Maka apa jawab? Apa balasannya? Naghfir lakum khotoyakum. Kami menghapus dan menutupi. Maghfir, mengampuni. Apa yang diampuni? Khotoyakum. Kata al-khotoya adalah bentuk jamak dari kata khoti'ah. 191. Semestinya kata khoti'ah dijamakkan menjadi khotoi. Seperti kata hamilah atau hamilah menjadi hamail. Jadi aslinya khotoi, tetapi mereka orang Arab menganggap sulit berkumpulnya dua huruf hamzah. Maka mereka merubah hamzah pertama menjadi huruf ya, dan hamzah kedua menjadi huruf alif. Maka jadilah khotoya. Ini enggak usah dipikirkan panjang-panjang. Artinya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik. Kita punya khotiah, kita punya khoto. Para ulama membedakan antara khoti'ah dengan khoto. Khoti'ah itu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau khoto dengan tidak sengaja atau karena kejahilan, ketidaktahuan. Makanya kata Nabi SAW, rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Itu hadis yang masyhur dalam bidang usul fikih. Rufi'an ummati, diangkat dari umatku al-khata', orang yang enggak sengaja. Ya. Wa nisyan, lupa. Seperti puasa Ramadan, minum lupa. Ya, atau berhubungan intim lupa karena lagi puasa misalnya. Ada kasus seperti itu dan dibahas dalam fikih. Wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksa. Orang yang dipaksa. Dipaksa untuk minum ketika bulan puasa Ramadan. Bukan dipaksa oleh dirinya sendiri, tapi dipaksa oleh orang lain. Nah ini khata itu dosa atau kesalahan yang tidak disengaja atau karena memang dia jahil. Kemudian ada juga khoti'ah. Nah ini khoti'ah jamaknya khotoya. Kalau khoto jamaknya akhto. Akhto. Khoti'ah jamaknya khoto'i asli gitu. Habis ini khotoya. Baik. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan apa di sini, pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. So, ayat ini banyak pelajaran. Ada berapa fi'il amr? Udkhulu, qulu, udkhulu, qulu. Ya kan? Udkhulu dua kali. Udkhulu, qulu, udkhulu, qulu. Ya kan? Masuklah. Makanlah. Masuklah. Katakanlah. Setelah itu apa? Balasan dari Allah. Naghfir lakum, itu simple. Kamu sudah diselamatkan dari yaumiti, yaitu hari yang kalian tersesat 40 tahun. Kemudian nabi-nabi kalian sudah wafat. Kemudian kalian pun disediakan al-qaryah Baitul Maqdis. Ya. Kulu, di sana disediakan makanan-makanan. Tapi kalian masuk dengan cara apa? Ngeblungkuk, hormat, ta'zim. Kemudian kalian ketika masuk itu bilang hitto, udah hitto, udah cukup. Seperti kita bilang astaghfirullah misalnya, udah cukup, udah. Gak usah nambah-nambah. Naghfir lakum, masya Allah, kita ampuni kalian karena mereka banyak dosa. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan yang berlebih kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini sanazidul muhsinin itu juga bisa, itu juga bisa menjadi dalil dan menjadi motivasi bagi kita. Mau enggak kita tambah rezekinya, maka berihsanlah, berbuat baiklah. Terlebih berbuat baik yang muta'addi, yang memberikan objek. Mau enggak ilmunya bertambah? Oh, mau. Berilah ilmu kepada orang yang membutuhkan. Mau enggak hartanya bertambah? Oh, mau. Berilah kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya mau enggak istri nambah? Jangan diberi kepada orang yang membutuhkan. Enggak, maksudnya beri, beri. Ada. Wasana zidul muhsinin. Jadi itu kaidah. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan ziyadah. Itu kaidah. Yang berbuat ihsan, kebaikan akan mendapatkan ziyadah. Minimal ziyadah di kolbu. Itu minimal, minimal. Kalau ziyadah, sebenarnya ziyadah keberkahan di kolbu itu udah cukup sebenarnya. Karena tenang hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarnya itu yudhaif liman yasha. Dilipat gandakan sesuai dengan yang dia kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya pulang dari kajian, misalnya nanti ada, nah terutama kajian fikih. Ya. Pulang dari kajian kita nanti membahas apa? Dibar misalnya. Semak apa namanya? Penyamakan. Heeh. Semak. Nah, kemudian ada tukang samak dan semacamnya, antum ajarkan mereka. Hafalkan hadis, "Idza dubi ghaliba ihabu faqad tahur" dan semacamnya. Hafal. Bisa itu. Antum menambah ilmu, antum pahala nambah. Itulah yang namanya keberkahan ihsan. Keberkahan ihsan, kebaikan. Jadi al-jaza' untuk ihsan adalah ihsan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, ya kan? Dan juga keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sebagaimana keburukan menghapus kebaikan. Suspicious item has been detected. Okay, great. Sebagaimana keburukan menghapus kebaikan, kebaikan juga menghapus keburukan. Iya enggak? Kebaikan menghapus keburukan. Maka kaidahnya berarti antum berbuat baiklah terus, maka keburukan antum semakin tertutup. Dan ketika antum berbuat buruk terus, kebaikan semakin tertutup. Dan kadang-kadang udah berbuat baik banyak, sekali berbuat buruk dianggap buruk terus. Kadang seperti itu. Ya. Kadang seperti itu manusia. Baik, puasa Nazidul Muhsinin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabaddalalladzina zalamu." Maka baddala artinya mengubah, ya. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Mengubah, baddala yubaddilu tabdila. Mengganti, mengubah. Apa yang diubah? Qaulan. Dengan suatu perkataan, dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Ghairal ladzi qila lahum, dengan apa yang tidak dikatakan pada mereka. Jadi ini ayat ini juga menghantam kebid'ahan sebenarnya. Udah disuruh begini, dia malah enggak mendatangkannya, justru mendatangkan yang di luar perintah. Udah dikomando siap gerak, bukannya siap malah beli cemilan misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini luar biasa. Ini berarti dia membangkang. Kalau orang siap gerak terus diam aja, itu masih mending. Ini siap gerak, dia malah berseliweran kemana-mana, bergentayangan di mana-mana. Ya. Nah, inilah tingkah mereka. Fabaddala. Kita punya kata baddala yubaddilu. Tabdila mubaddilun. Nah, coba di sini ada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat, ada surat namanya pembeda Al-Furqan. Surat namanya Al-Furqan. Coba ayat 70. Surat Al-Furqan ayat 70. Ada yang hafal? Subhanallah, kalau ada yang hafal di situ kita suruh mengajar di sini. Ada yang hafal? Surat Al-Furqan ayat ke 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, kecuali orang-orang yang taba, bertaubat, wa amana, dia beriman, wa amila salihah, mengerjakan amal soleh. Ini berinabah berarti. Ada orang bertaubat, ya tidak dia tambahkan dengan amalan soleh. Oke, itu bagus. Tetapi ada orang bertaubat dan dia kemudian menambahkan amalan soleh sebagai penambahan pertaubatannya. Nah, maka kalau misalnya seperti ini, berinabah seperti ini, kejahatan, faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat, Allah mengganti kejahatan mereka dengan hasanat, kebaikan. Ini berarti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan setelah taubat itu menghapus keburukan-keburukan benar-benar. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu baddala yubaddilu. Ada ayat-ayat lain tapi kita cukup satu ayat itu aja. Jadi orang-orang yang zalim itu, di sini kembali kita berbicara tentang zalim. Zulm, udah kita zulm, ahlu sunnah menurut ahlu sunnah apa zulm itu? Mengapain? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau menggunakan sesuatu tidak pada semestinya dan semacamnya. Nah, orang-orang yang zulm di sini disifati zulm. Kenapa? Karena tidak mengucapkan sesuatu yang disuruh untuk diucapkan, itu zulm, ya kan? Nah, inilah ahlu sunnah, salah satu dalil Ahlu sunnah menganggap kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini salah satu dalilnya. Fabadala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Apa kemudian balasannya? Fa anzalna, maka kami turunkan alal ladzina zalamu, atas orang-orang yang zalim tersebut, rijza. Di sini dikatakan rijza wabah taun, kolera. Fabadala di sini apa kemarin tadi habbah, katakan habbah tapi diganti sama mereka apa? Habbatun fi sya'rah. Jadi sambil masuk mereka justru mengubah. Apa artinya? Sebutir biji gandum dalam sehelai rambut. Hah? Ya kan? Istilahnya mereka ini, mereka ubah dari hattah menjadi habbah fi sya'rah. Mereka ingin, kata di sini di footnote, mereka yaitu orang zalim tersebut yang mengubah-ubah itu ingin membuat sindiran tentang kondisi mereka dalam membebaskan negeri mereka dari musuh, bahwa itu hal mustahil. Sebagaimana mustahilnya mengikat sebutir biji gandum dengan sehelai rambut. Ini mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak yang bertasyabuh dengan seperti ini. Yang mirip dengan seperti ini zaman-zaman ini banyak. Ya. Yeah. Zaman-zaman ini banyak. Yang mengejek orang-orang yang mengikuti sunnah. Serta dijenggot diserupakan dengan kambing, atau celana cingkrang diserupakan dengan kebanjiran dan semacamnya. Itu sebenarnya sama seperti ini. Mengejek dan mengganti. Ayo menggantinya, justru mereka menggantinya dengan mengingkari, ya. Ada enggak orang-orang yang mengejek orang-orang jenggotan kambing? Mirip kambing dia. Dia jenggotan dia? Enggak lah. Mesti enggak, maksud sama-sama jenggotan. Bro, antum kayak kambing, bro. Lah antum sendiri enggak ngaca. Enggak, tapi jadi orang-orang yang enggak jenggotan. Jadi mereka mengganti kejenggotan dengan ketidakjenggotan mereka. Jadi mereka mengganti sunnah dengan apa yang tidak disunahkan. Dalam arti yang tidak diwajibkan. Ya kan? Bahkan dilarang untuk mencukur dan semacamnya. Taib. Begitu juga dengan misalnya isbal bagi yang berpendapat haram sebenarnya. Tetapi minimal kalaupun berpendapat makruh, tentu tahu dalilnya bahwasanya isbal itu haram. Maksudnya bukan bahwasanya ada ancamannya, minimal tahu. Sehingga orang-orang yang mengamalkan itu karena berdasarkan ancaman itu, berdasarkan takut dari ancaman itu. Jadi enggak, kalau misalnya mengejek hal seperti itu sama aja mengejek ancaman dari Rasulullah SAW, sama aja mengejek wahyu. Enggak. Kalau misalnya ada orang baca Al-Qur'an, dia baca dengan sungguh-sungguh. Fa badalalladzina zalamu dan seterusnya kan. Kemudian diejek sama orang. Alah, pakai di lagu-laguin Al-Qur'an aja. Ya kan? Bukan karena wah ini sok nih orang, bukan. Karena emang dia enggak suka dengan pelaguan Al-Qur'an. Tapi sebenarnya Rasulullah menyuruh kita untuk memperbagus Al-Qur'an, melakukan Al-Qur'an ya. Nah, waratilil Qur'ana tartila, dengan sebagus-bagusnya. Nah, ini sama dengan mengejek sebenarnya. Jadi hati-hati di sini. Nah, begitu juga dalam kebidaan, dan inilah orang-orang Yahudi, orang-orang seperti ini, mereka gemar dalam mengubah-ubah syariat dan tidak dipungkiri kemungkinan ada di kalbu mereka pengelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, kita lihat orang-orang Yahudi, mereka ibadahnya buruk sekali. Dan begitu juga orang-orang yang berkalutan dengan bid'ah, ibadah mereka sangat buruk. Kemarin di misalnya daerah Tawangmangu, ya alhamdulillah ada komunitas bagus salafiyin di masjid di gunung itu kan, gunung. Bagus banget. Mereka yang sholat berjamaah. Tapi mayoritasnya tidak sholat berjamaah. Mayoritas muslim dan mayoritasnya ahlu tahlil wal jamaah. Giliran ada undangan tahlilan datang. Nah, tapi giliran sholat berjamaah tidak. Nah, Sekarang ini merubah tradisi sholat jamaah kaum muslimin, baik yang berpendapat wajib ataupun sunnah. Itu tradisi tetap, tradisi tetap. Itu diganti dengan tradisi lain yang sebenarnya itu tidak dikenal di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat tabi'in, ya, enggak dikenal. Enggak masyhur. Nah, ini tabdil. Dan itulah satu step by step syaitan melangkah satu persatu dari situ. Mulai dari ada ritual-ritual baru, kemudian ini dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan, dihias-hias. Di antara hiasannya apa? Amplop, nasi berkat. Nama-namanya bagus. Berkat itu semua berkat. Berkat, nah, nasi berkah, karena barokah artinya ziyadah, tambahan. Ini plus-plus bonus, ya, dari kajian, dari tahlilan. Tahlilnya la ilaha illallahnya bagus, tetapi caranya, kemudian niatnya, minatnya, itu yang kemudian mencoreng nilai ibadah tahlil sebenarnya. Jadi tergantikan, dan inilah dicontohkan, udah dicontohkan oleh Yahudi, kemudian diikuti step by step oleh kaum muslimin. Makanya kalau kaum muslimin itu kan mengikuti dari berbagai jalur, baik mengikuti langsung natalannya, atau mengikuti ritual yang mirip dengan mereka, atau mengikuti sikap seperti sikap mereka, banyak dari sisinya. Salah satu sisinya itu, padahal orang yang sholat berjamaah itu diejek oleh mereka. Diejek apa? Cingkrangan, kebanjiran. Tapi mereka lah yang sholat berjamaah. Justru yang mengejek itu tidak. Nah, sekarang yang tercela siapa sebenarnya? Sebenarnya jelas sekali, jelas antara hak dan batil itu terlalu jelas. Sehingga kadang kita berpikir, kemana akal orang-orang yang gak bisa melihat kejelasan ini, gitu kan? Kemana? Imma karena mereka sering maksiat, atau komunitasnya sering maksiat, imma karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mungkin ada orang lulusan bagus kampus syar'i Saudi, ya, atau Libya, ya, lulusan baliknya LC, ya, yang kemudian dikenal, oh, LC ini pasti lulusan Saudi, ya, berlindung di balik kebaikan LC, kemudian menentang apa dakwah, misalnya kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan semacam, ya. Nah, yang seperti ini mulai kan berjangkitan. Mulai berjangkitan, mulai menebar ini. Enggak berterima kasih. Sehingga di balik itu, kenapa, apa yang dia lakukan ketika masih belajar itu? Padahal udah dicokoki, dakwah Wahhabiyah dicokoki, sampai benar-benar tidak terlihat antara, tidak terlihat apa maksudnya, benar-benar jelas terlihat hak dan batil. Tapi kemudian justru yang hak disembunyikan dan yang batil dihak-hakkan ketika sudah lulus. Itu mulai bertebaran. Hah? Itu karena fitnah ta'asub. Juga karena ilmu tidak diamalkan. Itu fitnahnya seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh siapa? Yahudi. Orang-orang di sini orang-orang berilmu, tapi mengikuti jalur Yahudi. Sementara kaum awamnya tidak berilmu dan merasa dapat ilmu, sehingga mereka seperti kaum Nasrani. Oleh karena la tattabi'unna sunan man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalur-jalur orang-orang sebelum kalian yang sudah tersesat. Imma jalur Yahudi bagi orang yang punya ilmu, imma jalur Nasrani bagi orang yang jahil tapi dia bicara atau menetapkan. Ya. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijza. Di sini di rijza dikatakan wabah ta'un atau kolera. Kata ini seartinya dengan rajsan, dengan huruf sin. Rijs, ya, bisa. Ya, ini sebuah azab yang di dalamnya mengandung bau yang sangat busuk dan menjijikan. Jadi setelah mereka mengubah-ubah itu, apa balasan dari Allah? Ada balasannya. Dari langit diturunkan rijza. Bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka berbuat fasik, dengan sebab kefasikan mereka. Fasaqo yafsuku, kita lihat fasaqo yafsuku wajib kita hafal maknanya, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi fisq itu artinya keluar dari ketaatan. Al khuruj 'anit ta'ah. Kita punya istilah fasik, Fasik itu seperti istilah fajir. Jadi fusuk seperti fujur. Tapi fujur lebih ke bohong misalnya. Ya. Fasik, fajir. Seseorang yang keluar dari ketaatan, dia telah berbuat dari fisik. Berbuat fisik, kefasikan. Tetapi tidak semua yang terlihat sekali berbuat kesalahan keluar dari ketaatan atau melanggar, itu disebut sebagai, dilabeli sebagai fasik. Enggak langsung. Ya. Walaupun dia berbuat kefasikan ketika itu benar, tetapi tidak langsung dimutlakan dia sebagai fasik. Sebagaimana seorang yang berbuat bid'ah, dia tidak serta-merta langsung disebut, dicap, oh dia adalah mubtadi', atau dimutlakan dia mubtadi' misalnya. Dia berbuat bid'ah misalnya dengan cara tidak memakai sendal ketika sholat, mubtadi'. Dia berbuat bid'ah misalnya ketika dia memakan ayam, mubtadi'. Misalnya ada orang salah mengira bahwasanya makan ayam itu haram. Ada orang misalnya dia melipatkan ini ya, kan dilarang melipatkan lengan ketika sholat, ada larangannya. Tapi yang roji itu larangan untuk lipat ini dan tidak untuk lipat ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan lipat ini juga dilarang ketika sholat, tapi yang zahir dari hadis cuma lipatan ini saja, ya, lengan saja, tidak sampai ini. Kecuali jika dia mengkhususkan sholat dengan melipat ininya, baru itu dilarang. Tapi kalau misalnya emang karena kebiasaan dilipat ini, misalnya melipat ini, atau celananya dilipat memang kayak gini nih, maka tidak dilarang, tidak masalah. Tapi ini bukan termasuk lipatan sebenarnya, ini jahitan. Penlipatan. Ya. Tadi sampai mana kita? Misalnya melihat orang talfif ini ya, melipat ini, itu dilarang. Dan dia dalam sholat, dalam kalbi ibadah, kemudian dia, wah ini orang berbuat bid'ah, berarti dia mubtadi, jauhi dia. Jangan, karena apa? Karena dia melipat ini ya. Orang-orang heran. Cuma kayak gitu dibilang bid'ah. Subhanallah. Maksudnya cuma karena itu dibilang dia mubtadi, sehingga ahlul bid'ah, sehingga harus dijauhi. Masya Allah. Siapa tahu karena dia gak tahu, ya kan? Atau karena dia memilih pendapat yang lain. Ya. Nah, jadi fasik, label fasik, itu untuk orang yang sering berbuat kefasikan atau yang berkali-kali menzahirkan kefasikannya itu. Menzahirkan kefasikannya itu. Misalnya tato, dilaknat enggak? Wasmah itu wasim, orang yang wasim yang menato, yang punya tato dan yang menato itu dilaknat. Ya. Punya tato misalnya apa gitu, kelabang misalnya di sini. Udah jelas dia, dan dia pamer. Atau sebenarnya dia tidak zahir tatonya, tidak di leher, tapi di sini. Hah? Tato apa misalnya, wanita lagi cembrut di sini kan, atau bagaimana gitu kan, nah, atau tato Ultraman atau gimana, nah. Ya kan, Ultraman lagi menanggul lagi banjir gitu. Nah di sini. Tapi kemudian dia pakai tank top. Nah, memakai tank top, terlihat di sini, memamerkan. Ya. Nah ini berarti dia menzahirkan, ini fasik orang seperti ini. Dan terkena laknat. Nah yang seperti ini udah fasik, kenapa? Karena dia menzahirkan. Sementara di sini misalnya anda gak tahu, iman gak tahu kalau di misalnya dia punya tato di sini, tato bunga-bunga. Di dada belakangnya, punggung belakang, gak tahu anda. Dan dia tidak menzahirkan itu. Dan kemudian dia bertaubat dari itu. Dan tatonya udah permanen. Permanen muabad seumur hidup. Gak bisa kecuali kalau dikulitin baru bisa, disamak kemudian. Gak bisa. Nah kemudian nggak tahu kalau misalnya dia bertato itu, kemudian dia nggak mau telanjang dada di hadapan manusia lain karena dia nggak mau terlihat masa lalunya yang berbunga-bunga itu. Nah kemudian tiba-tiba anda melihatnya dengan tidak sengaja. Antum tato antum, dasar orang fasik gitu kan. Kemudian anda menyebarkan kepada teman-teman, hati-hati dengan Azhar, panitia di nyantren weekend. Dia itu fasik, jauhi dia. Padahal dia sudah berusaha untuk menutupinya. Nah yang seperti ini tidak bisa dikatakan fasik begitu saja. Jadi fasik itu ima dia yang sering melakukan kesalahan disengaja, atau yang terang-terangan, bahkan sampai berbangga dengannya. Ya. Bahkan sampai berbangga dengannya. Baik. Jadi Yusha alaihi salam itu khilafiyah, berbeda pendapat para ulama tentang apakah beliau ini seorang nabi atau sekadar wali sebagaimana Khidir, apakah beliau nabi atau wali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin ada maklumat yang mungkin ikhwan ikhwah sekalian lebih mengerti daripada ana. Wallahu a'lam. Tapi di sini ada pelajaran yang dapat diambil dari ayat 58 sampai 59. Yang pertama, anjuran untuk mengingatkan generasi masa kini dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh generasi-generasi terdahulu sebagai bahan renungan dan pelajaran. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian ingat masa lalu kalian, masa lalu bapak-bapak kalian, begitu juga dengan masa lalu bapak-bapak kita. Bapak-bapak kita dulu gimana mencari ilmu, itu juga kita layak untuk selalu menganjurkan teman-teman berpikir. Betapa bedanya kondisi dulu dengan sekarang. Ya, beda sekali kondisi dulu dengan sekarang. Kemudian yang kedua, meninggalkan kewajiban jihad merupakan faktor penyebab kehinaan dan kekalahan bagi umat. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, yang di dalamnya diterangkan bahwa jika umat ini meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka suatu bencana. Bencana itu tidak akan diangkat dari mereka sehingga mereka mau kembali kepada agama mereka dengan berjihad. Jihad kita sekarang tidak dengan cara langsung menodong orang kafir kemudian kita menembak, itu malah menambah kerusuhan. Banyak orang kafir yang memang layak untuk ditembak sekarang, atau biar tenggelam di banjir, gak apa-apa. Ada yang lebih layak untuk itu. Tapi kita gak langsung seperti itu. Jihad kita sekarang adalah jihad di sektor ilmu dan berkumpul jamaah kaum muslimin dalam ilmu. Itu jihad kita, dalam soft-soft barisan kaum muslimin, dalam ilmu, dalam sholat berjamaah, dalam i'tikaf misalnya dan semacamnya. Itu yang membuat ketakutan. Kenapa? Karena mayoritasnya adalah munafik. Nah, munafik itu melawan mereka tidak dengan silah materi, tidak dengan senjata tembok pistol, enggak. Mereka, orang munafik itu, mereka dengan hujjah, burhan. Ya. Nah, sekarang kita butuhkan itu adalah hujjah. Ya. Kelak itu orang munafik semakin banyak. Dan pencetakan orang munafik sekarang itu banyak sekali di kampus-kampus misalnya. Kampus-kampus yang memakai nama Islam tapi ternyata menciptakan orang-orang munafik. Karena guru-gurunya munafik. Ya, kampus-kampus yang labelnya mengajarkan Islam, mengajarkan teologi, mengajarkan ini, tapi sebenarnya mengajarkan penyamarataan semua agama dan semacamnya, itu mencetak generasi munafik yang itulah akan menjadi musuh kita terbesar kelak. Begitu juga dengan Syiah yang kelak akan menjadi musuh kita terbesar. Dan Syiah mereka di beragam sektor, bukan hanya di pendidikan. Mereka di sektor militer pun akan ada, fisik, keuangan, ya. Dan cara-cara mereka kadang malah lebih digemari dengan ini misalnya dana. Nah, itu yang akan menjadi musuh kita. Dan mereka siap untuk menghantam kita ketika kita lengah. Nah, selama ini kita lengah. Tetapi kita, ketika kita mempunyai hujjah dan burhan, kita bersatu di kaum muslimin, oh itu bahkan membuat mereka takut. Dan kita wajib untuk mengimani bahwasanya orang-orang munafik itu mereka sekarang dan seterusnya insyaallah akan berada dalam keterombang-ambingan, ketakutan. Sebagaimana yang sudah kita tafsirkan di surat Al-Baqarah awal-awal. Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, dan seterusnya. Mereka akan terus kebingungan. Dan jadilah pelaku, kun fa'ilan. Ya, jadilah pelaku. Nah, itu jangan jadi penonton aja, jadilah pelaku. Nah, cara menjadi pelaku ya bermodal dulu. Karena bagaimana kita melakukan sementara kita tidak punya alat untuk melakukannya. Nah, di antara bermodal kita menuntut ilmu sekarang yang kelak itu akan dibutuhkan. Kelak itu akan dibutuhkan, meluas. Siapapun antum, lulusan manapun antum, di manapun antum kerja sekarang, itu ketika antum ada keinginan untuk berbuat sesuatu ke umat, itu pasti ada jalan. Dan akan ada jalan. Insya Allah ada jalan. Dari celah apapun, bidang apapun antum. Antum dokter misalnya. Antum bisa dakwahi seseorang. Antum mutakhasis perukiah misalnya. Antum bisa dakwahi seseorang. Antum misalnya di bidang pembuatan jam bisa dakwai seseorang. Bahkan Syekh Albani dulu bekas tukang servis jam. Apapun mihnah dan pekerjaan itu selama halal ya, itu akan Allah beri kesempatan untuk berdakwah di dalamnya, itu pasti. Kontraktor misalnya punya rumah kontrakan, kemudian pasang di tiap-tiap kontrakan wala taqrabu zina ya. Kemudian di apapun, punya gedung, penyewaan gedung, punya penyewaan tenda ya, punya percetakan buku, Masya Allah, punya masjid, punya kos-kosan dan semacamnya, itu semua ladang buat dakwah dan itu yang dibutuhkan kelak. Nah sekarang memang ketika ada Syiah itu pasti melawannya sunnah, itu pasti. Baik sunnah yang nyerempet ke bid'ah ataupun sunnah yang pure sunnah, itu Syiah akan melawan. Kecuali orang-orang lemah, jahil, murakab yang kemudian mudah diseret dengan uang misalnya. Karena kita tahu ada seseorang yang lulusan dari Saudi, kemudian ketika itu menjelek-jelekan tasawuf, mengobrak abrik tasawuf, tapi kemudian ketika kembali ke kelompoknya, apa kata? Lihat di surat Al-Munafiqin. Lihat di surat Al-Baqarah ayat awal-awal. Kami beriman, amanna. Tapi ketika di belakang kembali ke setan-setan mereka. Kemudian lama-lama ketika setan berkumpul mereka, orang ini pun menzahirkan siapa dirinya. Akhirnya menzahirkan siapa dirinya. Nah, yang seperti ini nih musuh kaum muslimin yang seperti ini. Kalau Allah berhidayah, Allah berhidayah. Tetapi khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sudah susah. Yang seperti ini bukan lagi jahil murakkab, tetapi dia tahu dan dia melawan apa yang dia tahu dari kebenaran, dan ini adalah perilaku iblis la'anatullahi alaih. Ini sudah dicontohkan oleh iblis, kemudian oleh orang-orang Yahudi, dan terwariskan kepada orang-orang seperti ini. Dan melawan orang-orang seperti ini tidak kita bunuh der gitu langsung. Kalau gitu gampang sekarang bunuh. Tapi melawan orang-orang seperti ini dan anak buahnya itu dengan cara ini, bagaimana caranya? Dengan hujjah. Makanya kita butuh pertama ilmu, kemudian taswiyatus shufuf, persatuan. Taswiyatus shufuf di misalnya dimulai dari sholat jamaah misalnya. Karena orang yang tidak menyamaratakan shofnya itu akan apa? Ikhtilaf kolbnya. Itu hukuman terhadap kita yang mungkin meremehkan perkara merapakan shofnya. Kita udah berusaha alhamdulillah, tapi kalau misalnya ditolak oleh orang samping kita, bahkan diinjek kemudian, itu risiko. Tapi gak usah dipaksa. Bagaimanapun kita pahamkan kaum muslimin akan sholat misalnya tasbihatus shufuf, menyamarapatkan shof, merapatkannya barisan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, salah satu yang mereka dengki dari kaum muslimin itu perkataan amin. Amin itu sampak gak kita? Gak ada gitu. Walad dolin, yang kanan amin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas, amin, malikin nas, amin. Enggak, tetapi sama semua amin, dan itu menggema. Itu yang diirikan, didengki dari dulu sampai sekarang dan seterusnya oleh kaum Yahudi. Yang didengki oleh kaum Yahudi adalah persatuan kaum muslimin di atas ilmu. Nah, itu. Bahkan bukan orang Yahudi aja, semuanya. Makanya oleh karena itu syaitan dan anak-anak buah iblis itu berkehendak untuk mengacaukan pengajian-pengajian. Ya, terutama pengajian-pengajian yang kostum-kostumnya ini kok kayaknya lagi musim hujan rata-rata. Nah, itu di watch out gitu kan. Kemudian masukin slip satu persatu misalnya. Slip satu nih. Coba awasi dia. Kalau dia macam-macam kita tutup kajiannya. Ya di setiap kajian itu ada. Bahkan di setiap ustaz ditanam satu-satu buhul-buhul yang bernama Intel kan. Macam-macam bubarin. Terus diprovokasi, masukin preman dan seterusnya. Itu semua musuh Islam semua itu. Nah, itu semua musuh Islam yang semua dari kita harus siaga. Semua dari kita wajib siaga. Walaupun antum sekadar hadirin atau hadirat, siapapun di antara kita harus siaga konsekuensinya kelak. Bisa saja majlis yang tadi aman, sentosa, damai, sejahtera, kemudian kena fitnah, tuduhan, ya kan, dan semacamnya. Itu udah biasa. Bahkan tanpa itu terasa gak ada greget. Maka layaklah seseorang bersabar ketika mendapatkan hal-hal semacam itu, dan justru itu akan menambah pahalanya. Dan justru itu kita katakan labak satuhur, insya Allah gak apa-apa buat nopo-nopo. Ya, itu akan membersihkan insya Allah. Justru itu yang membersihkan niat-niat kita. Mungkin itu teguran bagi kita. Mungkin sebelumnya kita datang kajian bukan untuk thalabul ilm. Kemudian Allah menegur kita dengan cara apa? Teguran dari orang-orang yang memusuhi kita. Saking sayangnya sama kita, mereka selalu mencermati, memperhatikan gerak-gerik kita satu persatu. Jika ada kesalahan, disebarkan. Itu tanda-tanda kasih sayang mereka sama kita. Iya gak? Iya, jarang ada musuh itu apa selalu mengawasi kita. Kasih sayang majaz ya, bukan kasih sayang beneran. Baik, itu kajian tafsir Al-Isar. Ini kajian yang ke-30. Sekali lagi diingatkan, waktu itu kita masih di pemula Al-Fatihah, ya kan? Sekarang sudah sampai Al-Baqarah ayat 59. Gak terasa kan? Waktu itu kita masih awal-awal, baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tafsirnya. Sekarang kita sudah masuk ke fabaddalalladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, ya mayoritas antum menghafal. Gimana kalau kita menghafalkan? Itu jauh lebih baik. Nah, coba sekarang mari muhasabah dari Al-Fatihah sampai sekarang, berapa sih ilmu yang kita buat punya? Ternyata yang barusan dijelaskan pun mungkin sudah terlupa. Nah kan, padahal yang sudah di sini sudah berapa halaman? Sudah seratusan halaman. Bayangkan kita udah banyak membaca segini udah. Dulu mungkin kita baru segini-segini, ah lama sekali ini penjelasannya. Kapan kita khatam kitabnya? Kapan setelah mati mungkin baru kita wah khatam. Gak usah dipikir khatamnya. Tapi coba sekarang, tidak terasa udah sampai segini. Subhanallah. Nah, dan ternyata yang teringat mungkin hanya hal-hal yang sensasional aja. So, di sini Al-Baqarah ayat surat yang insyaallah melindungi kita dari godaan setan. Dan surat ini Al-Baqarah di antara surat teragung yang masyaallah maknanya banyak sekali untuk kehidupan kita. Kalau misalnya kita murojaah, antum murojaah misalnya, dari awal sampai sekarang, sampai yang sekarang dibahas, banyak sekali faedahnya. Atau antum dengar rekamannya misalnya, banyak sekali faedahnya. Tetapi kembali ya, kita melihat betapa kita ini semua dalam mukosir, yang meremehkan hal-hal yang penting, yang kemudian banyak sekali hal yang terlupakan. Banyak sekali hal yang terlupakan. Kalau misalnya, misalnya di sini ana tanyakan makna dari satu kosakata yang sudah berlalu di sekitar 10 kajian yang lalu, ada yang siap menjawab? Ada yang siap menjawab? Hah? Tanpa melihat ini. Ada yang siap menjawab? Ada yang siap menjawab misalnya pernah ana katakan dulu Toha. Toha itu artinya apa menurut Ibnu Abbas? Ya rajul, masih ingat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian misalnya ada berapa surat atau ayat tentang orang kafir khusus di surat Al-Baqarah di awal-awalnya? 2 atau 3? Udah hafal enggak? Tidak hafal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, ayat ini khusus atau umum untuk semua orang kafir? Tidak semua atau khusus? Khusus ya, tidak semua berarti. Ya. Itu semua antum baca lagi sampai sekarang, sampai yang sekarang dibahas. Baca terus karena itu semua ilmu, bukan kalam biasa. Itu semua ilmu. Kalau bisa dihafalkan satu persatu bahasa, bahkan mungkin bagi antum sejak sekarang bertekad untuk tugas antum sendiri masing-masing, bukan tugas di sini. Setiap minggu itu menghafal apa yang dipelajari di sini. Dari awal mungkin kita udah mengingatkan, coba dihafal Al-Baqarah ini sesuai dengan kurikulum kita, dipelajari terus dihafalkan. Sekarang udah hafal 60 ayat. Al-Baqarah. Tapi mungkin mayoritasnya tidak. Jadi banyak yang tersia-siakan. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala terus ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini 5 menit kemudian bulughul maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Udah ngeprint itu aja. Udah di, jadi. Udah jadi. Berwarna apa? Berwarna seperti saya. Hah? Baru apa? Hah? Oh ya. Thank you.